Alhamdulillah kita jumpa lagi. Selamat datang di pelajaran bahasa Arab Nahu dengan bahas kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan syarah dan aplikasinya ya. Kita sudah selesai membahas kana wa akhwatuha. Sekarang kita masuk ke inna wa akhwatuha. Tapi ada PR sebelumnya ya. Kita ke papan tulis dulu. Soalnya bagaimana? Soalnya selalu ada dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat ya. Siapa ini? Anasa. La tazalu min ummati zahirina alal haqqi hatta takumus sa'ah. Apa artinya? La selama-lamanya. Banyak. Selalu. Selalu. Selalu. Tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Ya. Dari satu kelompok. Oh iya, ta'ifahnya. Ta'ifah. Ifah atau ifatu. Sak baca gimana? La tazalu ta'ifatu. Ta'ifatu. Ta'ifatun. Ta'ifatun. Min ummati zahirina alal haqi hatta takumus sa'ati. Taib. Barakah. Hatta takuma. Hatta. Takumu. Takumu. Hatta takumus sa'ah. Saat apa? Saat ti. Saat itu ti. Kenapa ti? Kenapa ti? Oh ya, saat asat. Kenapa tak? Maf'ulun bih. Mana fi'il fa'ilnya? Takumu. Fa'ilnya mana? Mustatir. Takdirnya? Huwa. Huwa. Ta. Hiya, hiya. Kembali ke? Ta'ifah. Yang datang ini ta'ifah atau kiamat? Kiamat. Jadi hatta takumu. Oh, fi'il fa'il. Jadi hatta takumu sa'atu. Takumu nanti kita lihat. Coba ya Rabah. Jadi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi hatta takumas takumas sa'atu. Takumu takuma. Takumu kayaknya. Kayaknya. Kenapa mau coba ya. Nanti di Arab ya. Coba Arab. La tazalu. La tazalu. La harfu nafi. Udah sekaliguskan aja la tazalu itu. La tazalu fi'il. Fi'lun mudari'un marfu'un nakisun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'il. Bukan. Ta'ifatun tarfa'ul isma. Tarfa'ul isma sibul khabar. Masa tarfa'ul isma watan sibul khabar. Taib. Ta'ifatun. Ta'ifatun ismu la tazalu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Ya. Min harfu jar ummati majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Wahua mudaf. Ya. Ya. Domirun muttasilun mamniun ala sukun fi mahali jari mudafun ilaih. Ya. Zahirina khobaru la tazala. La tazalu. Mansubun wa alamatu nasbihi aliyau niabatan anil fathi li'anahu jam'u muzakaris salimi. Ala harfu jar wa nun Oh ya, wanun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Ala harfu jar al-haqi majrurun bi jar majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Hatta harfu akfin. Hatta nasbi ini. Huruf nasab, harfun nasbi. Terus harfun nasbi. Takuma, takuma mansubin, mansubun. Fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta. Betul, bi hatta. Bi'an mudmaratan, bi'an mudmaratan ba'da, ba'da hatta. Wa'ala, wa'alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Oh, oh enggak ya, dasar. As-sa'atu fa'ilun, as-sa'atu fa'ilun marfu'un. Wa'alamatu rafihi domatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Iya, barakallahu fik. Nomor 2 coba. Apa soalnya nomor 2? Kalian kaum selalu ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnah. Iya. Kamu akan selalu ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pakai fi'il madhi ya. Selama kalian berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Kamu selalu akan ditolong. Apa? Selalu ini pakai lazala. La ma mazala. Pakai antum, kamu selalu atau selalu atau senantiasa atau tak henti-hentinya kamu akan ditolong. Maziltum. Terus akan ditolong. Nusiru. Maf'ulun isim maf'ul dari mansurun. Man surun. Jadi man mansiri ban man mansurina, mansurina. Terus mana ala adaikum. Ah terus ma selama ma madam dumtum berpegang teguh tata masaku muta isim fa'ilnya ya mutamasikina bi bisunnah bisunnati. Ah gitu ya, baca maziltum mansurina, mansurina ala i'daikum, ala a'daikum, ala a'daikum madumtum mutamassikina bisunnati. Apa artinya maziltum mansurina? Kalian selalu akan ditolong atas musuh-musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Coba ya Rabah. Maziltum fil madin nakis mabniun ala sukun litisolihi bidomirin rafin mutaharikin. Iya. Tum domirun mutaharikun mabniun ala sukun fi mahali rafi khobar mazala. Iya gitu khobar. Khobar fa'ilun. Fa'il untuk mazala disebut apa? Ismun majara. Isim majara. Isim majara. Ya. Kan tadi tarfal isma wa tansibul khabar. Iya, jadi tum itu isim mazala. Tum dhamir raf'in mutaharrikun mabniun ala sukun fi mahali raf'i ismu mazala. Mansurina. Mansurina khabar ma khabar mazala. Majrurun wa alamatu majrurun majrurun mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niabatan anil fathi li annahu jam'u mudzakkar salim wa nunu iwadun anit tanwin fi isim mufrad mansub ya bukan majrur karena khabar khabar mazala khabar kana kan ahwat kana ini terus ala harfun jarin a'daikum ada is isim majrur majrurun isi bi ala wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li annahu jam'u taksir kum wahwa mudhaf wahwa mudhaf kum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jari mudhafun ilaih ya terus madumtum madumtum fi'lun madin nakisun mabniyun etansibu tasmaul isma etansibu khabar mabniyun ala mabniyun ala sukun liti solihi bidomirin rafin mutaharikin tarfa'ul isma wa tansibul khobar terus tum domirun mutasilun mabniun ala sukun iya gitu domirun domirun mutasil domirun domiru rafin mutaharikun atum domirun rafun mutaharikun mabniun ala sukun fi mahali raf'i isim madama isim madama terus mutamassikina khobaru madama mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'anahu jam'u mudzakkaris salim wa nunu iwadun anil tanwin fi isim mufrad bi arfu jarin sunnati sunnati isim majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhiri li anna isim mufrad wa huwa mudhaf ya dhamirun muttasilun mabliun ala sukun fi mahali jari mudhafun ilai. Ya. Fahim tum? Fi soal. Yang ya itu Ustaz. Domir mutakalim bisa Ustaz. Yang mana? Yang sunati. Sunati. Domir mutakalim. Litis salihi bi domirin mutakalim gitu Ustaz. Bisa. Domir mutakalim. Dhamir mutakallim itu apa arti mutakallim? Orang pertama. Kalau sendirian disebut mutakallim wahdah. Kalau jamak mutakallim ma'al ghair. Sekarang kalau umpah sunnah kami sunnatina. Kalau umpamanya sunnahnya sunnati sunnatihi ya. Nahi atau umpamanya sunnah mereka sunnatuhum hum nahi itu disebut apa dhamir muttasil. Ada lagi? Kalau tidak ada dianggap selesai apa? kanak-kanak dan akhwat-akhwatnya ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan dari marfu'atul asma'i berapa poin? Pertama mubtada, kedua khobar, ketiga fa'il, keempat naibul fa'il, kelima isim, kana dan akhwatnya. Sudah lima ya dari marfu'atul asma'i. Sekarang yang keenam. Yang keenam dari marfu'atul asma'i, apa marfu'atul asma'i teh? Isim-isim yang dirofakan. Yang keenam adalah khobar inna. Coba dibaca anunya, matannya gimana tentang inna? Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus wahya dan seterusnya. Sekarang inna dan akhwatnya ya. Inna juga punya akhwat. Enggak punya ikhwan. Kenapa disebut akhwat tidak ikhwan? Inna wa ikhwanuha, karena wa ikhwanuha tapi akhwat. Karena jamak ya. Kalau kana, karena itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau inna sebaliknya, tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, tansibul isma watar fa'ul khobar. Khobar riru. Kenapa ro? Mafulun bih. Inna itu fungsinya, perannya adalah menasabkan isim, merafakan khabar. Yang dimaksud isim itu adalah mubtada. Contohnya kan ada kalimat ismiyah Allahu qadirun. Allahu qadirun ya. Ini ismiyah. Allah apa? Mubtada. Qadirun khabar mubtada ya. Dua-duanya rafa. Nah, kalau ada kana, jadi gimana? Kana Allahu qadiran gitu kan. Nah, sekarang kalau ada inna sebaliknya. Innallaha qadirun. Nah, mubtada-nya itu disebut dengan sebutan isim. Ini isim kana, ini isim inna ya. Innallaha qadirun. Tadinya Allahu qadirun. Ada inna, innallaha qadirun. Irobnya inna harfu taukid. Apa inna teh huruf taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Disebut fungsinya ya. Inna huruf taukid. Apa arti taukid? Menguatkan, menegaskan, menekankan, memastikan gitu ya. Makanya artinya apa? Sesungguhnya. Allah ismu inaman subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirnya. Karena ismu mufrad. Qadirun khabar inna marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi ya. Ah, sekarang umpamanya ini kan mufrad mufrad simpel ya. Sekarang saya kasih umpamanya baca ar-rajulani qa'imani. Apa artinya? Dua laki-laki itu sedang berdiri. Masuk inna. Jadi gimana? Hah? Inna rajo laini. Ya. Inna rajulaini terus qa imani apa imaini qa imani ya ha. Inna rajulaini qa imani coba ya rabba inna harfu tawkid tansibul isma wa tarfa'ul khabar arrajulaini ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi alya'un yabatan anil fathi li'annahu ismu tasniyah terus wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad qa'imani khabar inna marfu'un wa alamatur raf'ihi al-alifu niyabatan anidhammi li'annahu ismu tasniyah wa nun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Sekarang laki-laki itu sedang pada berdiri. Ar-rijalu qa'imuna ar-rijalu qa'imuna sekarang masuk inna innar rijala qa'imuna qa'imuna apa qa'imina qa'imuna innar rijala ya Iram inna harfu harfut taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar ar-rijala ismu inna man subun wa alamatun nasbihi fathatun jamat taksir qa'imuna khabar inna marfun ya sekarang gini baca al-muslimuna salihuna masuk inna inna muslimina salihuna apa salihina salihuna ya coba i'rab inna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar al-muslimina ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathih li'annahu jam'ul mudhakkari salim wa nun iwadun anit tanwin fil ismul mufrad salihuna khabar inna marfu'un dan seterusnya ya. Sekarang kalau umpamanya kesini nih al-muslimuna sholihuna masuk kana kana al-muslimuna sholihina ya nah sekarang umpamanya baca Allahu kana sami'an Allahu kana sami'an ya rab Allahu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu kana fi'lun madin nakisun mabniun al fathi la mahala lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar terus wa ismuhu isim kananya mana Allah enggak boleh is wa ismuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilallah sami'an khabar kana mar mamansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ya wa jumlatu min kana wa ismuhu wa khabaruhu fi mahali raf'i khabar mubtada ya. Sekarang masuk inna. Inna, inna Allah terus. Karena sami'an apa sami'un? Sami'an apa sami'un? Kenapa enggak sami'un? Inna Allah kana sami'an. Ya. Coba antum ke sami'an pada ayat-ayat Quran ya inna Allah kana sami'an basira. Coba ya Rabb, inna harfut taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allah hu apa ha didin? Ana dengar antum hu. Ha inna Allah. Allah ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'li annahu ismu mufrad kana fi'lun madin naqisun mabdin al-fathi la mahala lahu min al-i'rab tan tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa ismuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu wa yaudu ila ilallah. Terus sami'an khabar kana man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li annahu isim mufrad. Terus wa jumlatu min kana wa ismuhu wa khabaruhu fi mahali raf'i khabar inna ya. Fahimtum? Coba dipikirkan, tulis, kemudian kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Barakallahu fikum. Kenapa ismuhu tidak ismuha? Iya. Ada yang bisa jawab kenapa ismuhu tidak ismuha? Karena mufradnya ya. Entahaitum? Sekarang kalau mubtada'nya dengan isim dhamir, itu kan isim zahir ya. Sekarang dengan isim dhamir. Contoh umpamanya baca huwa muslimun ya. Huwa muslimun. Sekarang masuk inna. Jadi gimana? Innahu muslimun apa musliman? Muslimun. Innahu muslimun. Ya Rab, inna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala ala dhammi. Fimah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi ismu inna. Muslimun khabar inna man subun wa alamatun nasbihi khabar inna marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Sekarang dua orang mereka berdua adalah muslim. Huma muslimani ya. Masuk inna. Jadi gimana? Inna innahuma mus limani. Mereka adalah muslimun. Hum muslimuna. Masuk inna. Innahum muslimuna, ya. Ada perubahan karena ininya tetap rafa, ya. Kamu adalah muslim. Anta muslimun. Masuk inna. Innaka muslimun. Kalian adalah muslim. Antum muslimuna. Masuk inna. Innakum muslimuna. Sekarang mereka wanita adalah muslim. Hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Masuk inna. Inna hunna muslimatun. Nah, sekarang kita combine dengan kana. Inna dan kana seringkali apa? Bertemu dalam satu kalimat. Fungsinya kana itu menjelaskan masa lalu. Contoh umpamanya, sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang kafir. Nah, pertama, dahulu mereka orang-orang kafir. Kanu atau hum. Kanu ka firin kafirun. Ka firina. Oke. Hum kanu kafirina. Coba ya Rob. Hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Terus kanu fi'lun madin naqisun mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i isim kana wal alifu lil itlaq. Terus kafirina khabar kana man subun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fatih li'annahu jamu mudzakkar salim wa nun yamadun anitamlin. Nah, masuk inna. Innahum kanu ka firina. Ya, enggak ada perubahan, ya. Paling hum ini kan mubtada, ya. Tadi hum kan. Mana khabarnya? Kanu kafirin. Khabar jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah, ya. Karena diawali oleh fi'il kana. Ini juga sama. Nanti jumlah kanu kafirin fi mahali raf'i khabar inna, ya. Khabar inna. Ya, begitu. Fahimtum? Nah. Sekarang kita bahas akhwat-akhwat inna. Coba sebutkan apa saja akhwat inna itu. Anna. Anna. Walakin. Nah, terus. Ka'anna. Terus. Laita. La'alla. Terus. Udah. Lima akhwat inna. Anna. Walakinna. Ka'anna. Laita. Dan la'alla. Laita fi syi'ri. Ada tambahan fi syi'ri, ya. Dalam syair. Hanya ada dalam syair. Jarang ada dalam ucapan biasa, kalimat biasa. Kalau anna fungsinya sama persis dengan inna huruf taukid. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi inna anna fungsinya sama. Artinya juga sama. Terus apa yang membedakan nanti dari struktur? Kita tidak bahas karena tidak berkaitan dengan ilmu nahwunya dalam ilmu balaghahnya ya. Kita tidak bahas. Pokoknya sama. Walakinna artinya akan tetapi. Atau tetapi sajalah tanpa akan. Ah, contoh umpamanya Zaid seorang muslim akan tetapi dia apa ya? Dia umpamanya fasik. Bodoh apalah. Zaidun muslimun walakinnahu jahilun. Zaidun muslimun kita tahu walakinna ya. Walakinna akhwat inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhami fi mahali nasbi ismu lakinna ya. Jahilun khabar lakinna. Umpamanya Muhammadun zakiyun walakinna Zaidan jahilun. Muhammadun zakiyun. Apa artinya? Muhammad itu pintar tapi Zaid bodoh. Muhammadun zakiyun itu zakiyun itu mubtada dan khabar. Ha. Walakinna la kinna itu akhwat inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidan ismu lakinna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'arihi li'anna ismu fad jahilun khabar lakinna marfu'un wa alamatun raf'ihi. Ini lakinna ya. Coba buat kalimat. Contoh umpamanya Muhammad sakit tetapi dia sholat di masjid. Muhammadun maridun walakinnahu yusolli fil masjid. Taib. Baca. Muhammadun maridun walakinnahu yusolli fil masjid. Muhammadun maridun apa? Mubtada dan khabar. Terus walakin lakinna akhwat inna tan sibul isma wa tarfa'u khabar hu dhamirun mustatirun dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf nasbi isim lakinna yusalli fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur raf'ihi muqaddaratun ala harfil illat ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Terus wal jumlatu minal fi'l wal fa'il fi mahali raf'i khobar lakinna fil masjid jar majrur. Kita cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita jumpa lagi Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.